Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fashfa lana indal karim ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil khadratil aliyah amma batu khadratil mukarumun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan selawat dan salam, saya makmum di belakang beliau mu'alif selawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Semoga pertemuan kita di sore hari ini, di penghujung Ramadan yang mulia ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, mau tidak mau Ramadan harus berlalu. Mau tidak mau Ramadan harus pulang mengkabarkan keadaan kita di dalamnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu besar rahmatnya Ramadan itu, sampai ada umatnya Rasulullah yang gembira, yang sangat senang dengan Ramadan, masuk Ramadan bahagia karena dia tahu akan dibersihkan jiwanya oleh Allah. Ini diberi oleh Allah karunia yang agung. Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Nabi Muhammad mengatakan orang yang senang gembira masuk bulan Ramadan karena tahu rahmat Allah sangat agung. Ampunan digelar, dibebaskan dari api neraka. Dia gembira karunia Allah dan dia cinta kepada Allah semakin dekat. Apa kata Rasul? Haramallahu jasadahu ala niron. Diharamkan oleh Allah jasadnya si hamba dari api neraka. Itu baru suka. Apalagi melakukan dengan iman. Man sauma Ramadan imanan wakti saban. Ini luar biasa hadirin. Di Ramadan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan iman. Fokus kepada Allah, iman artinya kepada Allah. Illal ya'budullaha mukhlishina lahuddin, hanya mengabdi kepada Allah dengan murni. Tidak ada pamrih. Pamrihnya hanya satu. Allah Tuhanku. Imanan wahti saban. Apa kata Rasul? Ghufirullahu ma taqaddama min dambih. Diampuni baginya dosa-dosa orang itu. Diampuni. Kayaumin waladathu ummuh. Sampai bersih dosa-dosanya. Bagikan bayi yang baru lahir. keluar dari kandungan seorang ibu. Itu Ramadan. Begitu besar Ramadan. Sampai siksa alam kubur. Orang-orang yang melakukan perbuatan di dunia jahat. Menuai hasilnya di alam barzah. Dihentikan oleh Allah. Karena mulianya Ramadan. Saat itu ada sedikit keringanan dari ahli kubur kita yang melakukan perbuatan dosa dan tak terampuni. Ada keringanan siksaan. Mungkin bebas di sana. Begitu gembira menghandai-handai. Mungkinkah ini terjadi selama-lamanya? Mungkinkah aku dibebaskan selama-lamanya? Tapi apa yang terjadi? Di ujung Ramadan yang tinggal beberapa hari akan meninggalkan kita. Mungkin terjadi suatu kejutan yang besar di alam barzah. Terdengar takbir menandakan habisnya Ramadan. Mungkin kita umat bahagia merasa membawa kemenangan di hari itu. Tapi apa yang terjadi di alam kubur? Ibu kita yang waktu itu diam tidak menangis. Menangis lagi. Ayah kita yang sudah meninggal dunia mulai merintih lagi karena akan berlaku apa yang telah dilakukan oleh Tuhannya. Bagaimanakah keadaan kita hadirin? Ramadan hampir pulang. Malaikat sama menangis, arus goncang. Ketika ditanya, mengapa engkau menangis, wahai malaikat? Jawabnya, karena aku sedih melihat umat Muhammad yang sebentar lagi Ramadan akan meninggalkannya. Aku bersedih kepada umat Muhammad yang di bulan Ramadan hanya serakah, berebut pahala, berebut fadilah, dan yang dicari bukan Tuhannya. Sampai Ramadan berakhir dia tidak kenal dengan jati dirinya. Sampai Ramadan mau pulang, dia tidak kenal kepada Tuhannya. Dia bagaikan anak kecil berebut gula-gula, berebut permen, tidak tahu siapa sang pemberi. Hadirin yang saya muliakan, kita bagaimana? Sebentar lagi Ramadan pulang. Hanya ada satu hari atau dua hari lagi. Marilah kita manfaatkan dengan sebanyak-banyaknya. Ingatkah seorang yang diterima oleh Allah di dalam Ramadan ini? Seseorang yang diterima oleh Allah dengan Lailatul Qadarnya di Ramadan ini. Dia semakin nampak rendah hadirin. Semakin nampak tawadhu. Semakin nampak hina karena itu sifat hamba. Sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kenyataan kita bagaimana? Ramadan mau meninggalkan kita. Kita masih belum kenal pada Sang Pencipta. Malah kita mengandalkan sesuatu selain Dia. Mengandalkan posoi. Mengandalkan puasanya. Mengandalkan tadarus Qur'annya. Mengandalkan mujahadahnya. Yang menangis malah mengandalkan air matanya. Lupa bahwa yang kita andalkan adalah Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita renungi dengan sungguh-sungguh. Suatu saat Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini sowan kepada Allah bercakap-cakap. Karena Nabi Musa itu disebut Al-Kalim. Beliau akhirnya bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, adakah orang yang kau muliakan di dunia ini melebihi apa aku, apa yang kau muliakan padaku? Duh, pertanyaan ini wajar. Karena Nabi Musa adalah Nabi Ulul Azmi. Nabi yang pangkatnya unggul, termasuk Rasul. Dia diberi kelebihan bisa berbicara, bisa beraudensi, bercakap kepada Tuhannya. Wajar kalau beliau mengatakan, apa masih ada orang yang lebih mulia daripada aku, ya Allah, di mana kau beri kelebihan-kelebihan seperti ini. Apa yang dijadikan, apa yang terjadi? Allah menjawab, ada Musa, ada orang yang lebih mulia daripada kau, yaitu umat nanti di akhir zaman. Dia kumuliakan dengan Ramadan. Dia kumuliakan dengan datangnya Ramadan. Ketika dia iman, imanan waktu saban, fokus untuk melaksanakan perintahku, sehingga dia kelaparan, dia kehausan, dia bekerja rela mati, rela pingsan, asal aku melaksanakan perintah Tuhannya. Itu ada di bulan Ramadan di akhir zaman nanti. Ketika dia dalam keadaan sengsara, badannya pucat, bibirnya memutih, karena sangat kepayahan, dia tahan sampai menjelang puasa, menjelang berbuka puasa. Dan ketika itulah ku angkat Musa, hijab yang menghijab umat itu. Sedangkan aku berbicara dengan engkau, ini ada hijab 70 ribu hijab. Tapi umat itu ku angkat hijabnya. Ora ono hijab sama sekali. Sehingga dia lebih dekat daripada engkau, dekatmu kepadaku. Inilah hadirin kemuliaan kita. Memang hijab diangkat oleh Allah. 70 ribu hijab yang dihijabkan Nabi Musa diangkat kepada umat ini menjelang berbuka puasa. Ya tapi sayang, hijab diangkat, kita buat dinding-dinding baja, gunung-gunung baja, melebihi hijab itu kepada Tuhannya. Kita beri hijab aku pandai, aku alim, aku baik, aku mampu. Ini melebihi daripada gunung-gunung baja yang menghijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, sudahkah hati kita lepas daripada penjara hijab itu? Ataukah kita masih seperti itu? Ingat, puasa Ramadan begitu besarnya karunia yang diberikan kepada umat ini. Hadirin, mumpung ada kesempatan kita, nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, nah, ya maaf. Apalagi kalau sudah hari kiamat, luar biasa dahsyatnya. Di dalam surat Al-Hajj itu didawukan, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un azim. Allah mengingatkan pada kita, wahai manusia, takutlah kamu pada Tuhanmu. Artinya hatimu bersih no teko aling-aling dari hijab baja aku itu. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya nanti kalau sudah datang kiamat, bergoncangnya karena hari kiamat, berterbaran gunung-gunung berjalan bagaikan debu, goncangan di hari kiamat itu sangat besar. Indah kata-kata ini. Yauma tarawunaha tarhalu kullu murdiatin amma ardo'at. Pada hari itu ketika bergoncang hari kiamat, hadirin, kamu akan melihat guncangan hari kiamat itu. Maka kau lihat ketika seorang wanita atau semua wanita yang menyusui anaknya lupa dengan anak yang disusuinya. Saking abote goncangan itu, padahal anak yang paling dicintai, anak yang paling disayangi, anak adalah jiwanya, didekap, ditetei. Ketika goncangan itu, ibu lupa kalau itu anaknya, dilepas, hadirin, karena beratnya goncangan itu. Watadu'u kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan di hari itu, wanita-wanita yang hamil semua gugur, keguguran bayi-bayinya lahir sebelum waktunya, pendarahan di mana-mana karena guncangan yang menakutkan itu. Lalu bagaimana? Watarona susukaro, maka kamu lihat siapa manusia itu sukaro, mabuk tidak sadar. Walakinna azaballahi syadid, padahal mereka tidak mabuk, melainkan itulah besarnya hari kiamat yang sangat keras, azaballah, siksaan Allah, karena manusia ingkar di hari itu sangat keras. Maka bagaimana hadirin? Kiamat ada dua. Kiamat yang pertama disebut kiamat kubro, yang saya terangkan dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 tadi. Guncangannya sangat berat. Di hari itu wanita yang menyusui anaknya, padahal anak yang paling dicintai, dilepas, lupa. Saking lalini, saking takutnya di zaman itu. Bahkan ibu-ibu yang hamil, keguguran semuanya. Semua manusia seperti mabuk, tidak sadar. Pada saat itu siksa sangat besar. Apa kata kunci? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan orang yang beriman, tapi semua manusia. Tidak pandang bulu. Fafirru ilallah, lari kamu kembali pada Allah, wahai manusia. Bukan ya ayuhalladzina amanu ayat ini. Ayat ini bunyinya ya ayuhan nas. Artinya semua manusia diingatkan oleh Allah. Pasti akan mengalami guncangan itu. Ittaqu rabbakum, takutlah kamu pada Tuhanmu. Artinya semua harus fafirru ilallah. Loh, rahasia kandungan ayat ini kok di akhir zaman diperjuangkan oleh Wahidiyah. Bukan kepada orang yang beriman saja, tapi tanpa pandang bulu. Seperti dawuh ya ayuhan nas, wahai manusia tidak pandang bulu. Ittaqwa artinya fafiru ilallah ini. Kalau kamu tidak fafiru ilallah, awas akan datang di zaman itu guncangan yang agung. Semuanya akan kau lupakan. Anakmu kau lupakan. Kandunganmu akan gugur dengan sendirinya. Dan kamu tidak akan sadar lagi. Mumpung belum kejadian itu terjadi. Maka ittaqu rabbakum. Mara kita latih hati kita. Kita mohon hidayah. Agar hati kita ini diberi takwa Allah. Takwa kepada Tuhan kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin. Ini yang pertama. Kiamat kubro. Yang nomor dua. Pasti akan mengalami ini. Yaitu kiamat sughro. Kiamat kecil. Kiamat kecil artinya manusia akan mengalami kiamat sendiri-sendiri. Yang gagah akan kiamat dirinya. Yang kaya akan kiamat. Yang pandai akan kiamat. Si pejabat, si rakyat, si alim maupun si belum alim atau si bodoh, semua manusia akan kiamat. Maka ya ayuhan nasut, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Maka marilah kita takut kepada Tuhan kita. Dan kiamat sughro itu hadirin, semua akan mengalami. Karena dunia ini adalah tidak kekal. Apa yang ada dalam diri kita akan mengalami kehancuran. Ketika kiamat sughro, jantung manusia yang berdetak akan berhenti. Sehingga darah membeku. Manusia menjadi dingin bagaikan salju. Karena kiamat itu mengenai jantung manusia. Ketika manusia bernapas, paru-paru berfungsi, kembang kempis memompa udara, memasukkan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, mengalami kiamat. Sehingga tidak ada aliran oksigen ke dalam tubuh kita. Sehingga bekulah tubuh manusia. Saraf-saraf manusia, saraf ingatan, saraf sensorik, saraf motorik, yang membuat manusia bisa ingat, bisa gerak, saat itu kiamat, putus semua. Sehingga manusia tidak bisa bergerak, tidak bisa ingat lagi, dan tidak bisa memenuhi semua yang ada. Itulah kiamat sughra. Saat itu Israel datang mengatakan, waktumu sudah habis, dirimu sekarang kiamat. Mau tidak mau, kamu akan pulang kembali kepada Tuhanmu. Wahai jiwa-jiwa manusia, keluarlah pada hari yang ditentukan saat ini. Saat itulah hadirin, yang mungkin kita lengah, ora roh, ora kenal dengan keadaan ini. Puasa hanya berlalu dengan puasa. Kita belum menemukan Sang Pencipta. Kita berebut pahala, berebut fadilah, tapi lupa kepada siapa kita mencari ridho dan mencari fadilah. Saat itu kita akan ketun. Hadirin, marilah kita sadari keadaan kita yang sangat, sangat dolim ini. Kita sadari keberadaan diri kita. Gemonggolah hadirin. Pada kesempatan ini kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan ada di antara kita ini yang hadir ini merasa baik, jangan sekali-kali. Jangan ada di antara kita merasa aku sudah fitrah. Aku sudah baik, sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Aku sudah banyak pahala dan aku sudah suci dari dosa. Jangan hadirin. Sifat hamba tetap di bawah. Artinya di bawah, selalu rendah, selalu hina. Jangan sekali-kali keluar dari Ramadan malah merasa baik, malah merasa sudah suci, malah merasa sudah fitrah. Jangan. Tanda-tanda seorang hamba yang fitrah, dia senantiasa menunjukkan jati dirinya sebagai hamba Allah yang merasa rendah di hadapannya, yang merasa hina. Ingat hadirin, sekali lagi, ingat. Sesungguhnya orang menuju Allah pasti diuji. Jangan lari dari ujian. Jangan menghindar dari ujian. Hadapi dengan tawakal dan penuh kesabaran. Pasti diuji manusia. Diuji temannya. Diuji ekonomi. Diuji siapapun, bahkan diuji oleh dirinya sendiri. Jangan sekali-kali kau manjakan dirimu. Jangan sekali-kali kau manja kata hatimu. Selakinya bukan untuk kepada Tuhan Allah, Tuhanmu. Kita tidak boleh memanjakan itu. Hadirin, marilah kesempatan ini kita manfaatkan. Sesungguhnya kita hamba yang mau pulang. Kita ini mau pulang. Tapi sayang, kita tidak tahu jalan. Sudah hampir mati. Sudah tua seperti kami, sudah berkepala lima ini. Masih belum kenal dengan Tuhannya. Masih belum tahu kepada siapa nanti saya akan kembali. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Memang di akhir zaman, orang memegang perkara hak. Al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu itu dari Tuhanmu. Artinya al-haq itu ya Allah itu sendiri. Al-haq itu ya lila bila. Lali rasul bi rasul dan seterusnya itu. Al-haq itu artinya hamba harus rendah. Karena yang hak, yang mulia hanya Tuhan. Tapi memegang perkara di zaman itu, luar biasa hadirin. Digambar no kaya nyekel mau api ini berat. Kuat apa tidak? Sudahlah, sabarlah sebentar. Sebentar lagi kita akan pulang. Sabarlah, walaupun berat, pegang. Mujadah. Pegang. Walaupun kontrasan kesana kemari, hujatan kesana kemari, terus hadapi. Karena penghujat tidak akan menolong kamu. Karena orang yang mencaci maki tidak mampu menolong kita. Yang mampu Tuhan Allah. Maka kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh mandek. Terus mandek kejirat karena nafsunya itu hadir. Tolong perhatikan. Pasti kita akan kembali. Hadirin, alangkah lengahnya diri kita. Ramadan sudah kita lalui, hampir habis di ujungnya, kita masih seperti ini. Alangkah diri kita, manusia diberi, tapi tidak pernah mengerti. Manusia dimuliakan, tapi sayang, tidak tahu kepada siapa kita akan berterima kasih. Inilah keadaan kita. Ya, sudahlah. Di penghujung ini, apa yang didawukan dalam hadis Qudsi, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, dijawab oleh Allah, adalah Musa, orang yang lebih mulia daripada kamu. Aku bicara dengan engkau itu melalui 70 ribu hijab. Sedangkan umat Muhammad ketika berpuasa, hijab itu, dinding itu kuangkat, sehingga dia berhadapan dengan aku. Pada sore hari ini, penghujung sore mau berbuka. Artinya jenengan kalau berdoa, ini tanpa hijab, artinya langsung berhadapan dengan Allah. Hadirin wal hadirat, kalau kita ini benar-benar langsung kepada Allah, tidak mungkin jenengan akan lupa, karena di hadapan kita langsung Allah, aling-aling diangkat. Rasakan itu saudaraku, rasakan hadirin hadirat. Ketika kau pejamkan matamu, kau di hadapan Tuhanmu. Ketika kau buka matamu, semuanya tiada arti, karena kau sudah berhadapan, sowan kepada Allah Sang Pencipta itu sendiri. Pejamkan matamu, pejamkan mata kita, Allah di hadapan kita. Ingat, kita di hadapannya dengan membawa dosa-dosa besar, hadirin hadirat. Kita di hadapannya dengan membawa kehinaan. Allah tetap kasih sayang kepada umat Muhammad yang berpuasa, yang melaksanakan ini. Rendahlah sebagai sifat hamba, menghadaplah keharibaan Tuhanmu. Hadirin, kita di hadapannya. Kita di hadapannya. Apalagi kalau kita baca selawat, Rasulullah akan mengantarkan kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah akan menuntun kita, ini loh ya Tuhanku, ini loh umatku di akhir zaman. Siangnya maksiat, malamnya ngerasani, sekarang tobat, terimalah ya Tuhan. Walaupun umatku penuh dosa, walaupun umatku penuh dengan fitnah, ampunilah. Rasulullah akan menuntun kita, karena setiap dibaca selawat, Rasul hadir di tengah-tengah kita. Rasakan kehadiran Rasul hadirin di tengah-tengah kita. Rasakan. Hanya orang yang hatinya beku gak ngerti ini semuanya. Hanya orang yang hatinya penuh dosa yang gak kenal seperti ini. Lebih-lebih hadirin, andaikan kita ngerti, andaikan ahli kubur itu bisa loncat-loncat akan turun semuanya datang ke sini. Bersama-sama mohon ampun. Tapi sayang, dia ada di penjara barzakh, tidak mungkin akan datang di dunia ini. Mari hadirin, kita baca selawat, kita hadirkan Rasulullah, karena beliau mengatakan, ketika dibacakan selawat jauh dari aku, aku yang hadir. Ketika di bulan Ramadan penghujung di dalam buka puasa, ketika umat bersimpuh di hadapan Tuhannya, Rasulullah yang menuntun. Rasulullah yang menuntun sowan di hadapannya. Mari sekali lagi, mumpung bulan Ramadan belum habis, ada kesempatan menangis, ada kesempatan untuk merendah. 30 hari tidak pernah menangis, 30 hari di bulan Ramadan ini kita merasa baik. Mari kita di sore hari ini menangis, kita rendah bersama-sama hadirin. Kalau ada yang tidak bisa menangis, jenengan matur, ya Rasulullah, tinggal saya yang paling rusak hatinya, tinggal saya yang paling jahat. Semua teman-teman menangis merasa dosa, sowan di hadapan yang kuasa. Hanya aku buta, tidak tahu apa-apa. Matur, tinggal aku saja ya Rasulullah. Itu yang merasa itu ngomong dewe di jeruati. Matur pada Rasulullah, tuntunlah kami walaupun kami bagaikan pengemis buta. Tuntunlah kami ya Rasul, agar aku tidak celaka. Mari hadirin. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya akhantu, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya akhad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi aturikona bilujati fahlu wahda hatta lanar wala nasma'a wala najita wala nuhisa wala nadakharuka wala naskuna illa biha wa tarzukona tamama maghfirotika ya Allah. Oh, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim mabarik alaihi wa alaihi wa sallim adada ma khatubi ilmuka wa azul kitabuk birahmatika ya arhamarrahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, andekan ahli kubur kita tahu di sini masih ada orang yang mau menangisi dosanya, di sini di gedung yang hina ini golongan orang-orang yang penuh dosa masih mau memohonkan ahli kubur yang ada di sana, di sini di gedung tempat kumpulnya orang-orang yang hina ini memohonkan ampunan kepada makhluk, semua makhluk dimohonkan ridhonya. Alangkah bahagianya, alangkah bahagianya. Sudahlah, jangan peduli apapun. Kita ini orang rendah, hadir-hadir. Jangan pedulikan apapun, walaupun caci makian, walaupun hinaan, walaupun ujian, jangan pedulikan. Kamu, kita hanya kepada Allah lah, hadir-hadir. Ya Allah, andekan ada makhlukmu di dunia ini, makhluk yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis ya Allah. Ini masih tidak sehina, serendah, sekotor jiwa ini ya Allah. Karena kami di gedung ini mengakui kerendahan kami ya Tuhan. Ya Allah, ketika aku melihat ulat-ulat di dalam bangkai, itu menjijikkan. Aku sadar bahwa diriku ini lebih menjijikkan daripada ulat-ulat itu. Karena kami adalah orang yang paling hina di dunia ini. Ya Rasulullah, tuntunlah si hina ini, tuntunlah si tolol dan si dungu ini ya Rasulullah. Hanya satu, hanya satu saya minta ya Rasulullah. Jangan ditinggalkan kami, jangan tinggalkan kami. Tegakkah engkau ya Rasul terhadap orang-orang yang menangis ini. Tegakkah engkau ya Rasul terhadap orang-orang yang hina di dalam gedung ini. Ya Rasulullah, sekali lagi syafaati kami ya Rasul. Ya syafi ya khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadi al-anam. Wa aslahu wa ruha wa trikni. Wa kudulam tua batawar bini. Wa laisali ya sayyidi siwaka. Wa intarudha kudus akson halika ya Rasulullah. Yang membaca selawat, yang membaca asmamu, nyebut asmamu, itu orang-orang mulia di kalangan umatmu ya Rasul. Baik itu di sudut kanan, sudut kiri, di jagat utara maupun di jagat selatan, itu yang membaca selawat orang-orang mulia, orang-orang yang berbau harum, yang namanya dikenal oleh para malaikat di sana. Tapi di gedung ini, maaf ya Rasul, terpaksa menyebut asmamu, walaupun kami orang yang penuh hina, Walaupun kami lebih hina daripada ulat-ulat dalam bangkai itu ya Rasul. Maka perkenankanlah tidakku, sambat saya, nyebut asmamu ya Rasulullah. Maaf ya Rasul, adakan kau tolak itu wajar. Adakan kau jauhi itu pasti karena kami hina. Tapi tolonglah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Matur hadirin, ya Allah. Bagaimana saya bisa membantu orang tua saya yang di alam kubur sedangkan saya sudah di neraka ya Allah. Bagaimana saya bisa membantu ibu bapak saya yang disiksa di alam kubur sedangkan saya sudah tersiksa di neraka dunia ini ya Allah. Ya Rasulullah, keluarkan kami. Ya Rasulullah, syafatilah kami. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika Rabbi bi'idznillah. Wa durilah ya Sayyidi bidadroh. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika Rabbini bi'idznillah. Wadurilah ya Sayyidi binadroh. Musilatilil hadratil aliyah. Hadirin berbahagialah. Di saat berbuka puasa, umat-umat sama bersukaria, umat-umat bahagia, kita masih menangis hadirin. Kita merasa bersindah di hadapan. Berbahagialah. Mungkin satu-satunya di jagat ya, hanya di gedung ini hadirin. Semua berbuka, makan, minum dengan lezat. Kita hanya menangis. Ya Allah, ridailah kami. Ampunilah kami, ya Allah. Kami lemah. Kami lemah. Kami tidak berdaya, ya Allah. Al-Fatihah. Ya hadirin, maafkan kami. Mungkin saja ini pertemuan kita yang terakhir. Mungkin Ramadan yang akan datang belum tentu kita akan ketemu seperti ini. Maka marilah saling memaafkan, saling menyadari kesalahan kita, sehingga kita tetap murni berjalan di dalam garis tuntunannya. Ya saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa bina Rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa bin wasada zaman an nadroh wal baraka wal karamah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.